Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Fadlu Majalisi Ahli Al-Ilm wa Al-Dhikr Syekh Abdul Abbas Yasin Ibn Ali Ibn Salim hafizahullahu ta'ala. Terakhir telah kita sebutkan hadis daripada atau telah kita bacakan hadis yang datang dari Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala muallaqan min wajin akhir dari jalan yang lainnya. Tayyib. Telah kita sebutkan di antara sekian makna yasluk masalah al-ilm menempuh suatu jalan yang di sana menempuh ilmu yaitu mencakup maknawi dan hissi. Menempuh ilmu dalam artian hissi yaitu dengan seseorang berjalan keluar dari rumahnya, rihlah, melakukan perjalanan ataupun melakukan safar dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Ya, dengan dia akan melakukan perjalanan, melakukan rihlah. Dan juga termasuk dalam kategori dia menuntut ilmu, menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala secara makna, yaitu dengan dia tinggal di salah satu markiz dari marakiz ilmiah. Ya, di tempat-tempat atau di sumber-sumber ilmu, baik itu markiz ataupun ma'had. Dan dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya al-ilmu la budda alaihi bisuluk, yang namanya ilmu itu harus ditempuh. Yang namanya ilmu harus ditempuh, harus dicari. Ya, yaitu dengan apa? Kita mengeluarkan kaki-kaki kita, melangkahkan kaki-kaki kita dari tempat-tempat kita sampai akhirnya pada puncaknya itu apa? Rihlah, melakukan safar ila kharijil bilad, ya, ke luar negeri. Dan ini apa? Sunnatu amman salaf, sunnahnya para salafan salih yang mereka melakukan rihlah keluar dari negerinya dalam mencari ilmu. setelah mereka tentunya mendalami ilmu-ilmu yang ada pada negerinya atau di kalangan ulama yang ada di negerinya, para ahlul ilmi yang ada di negerinya, kemudian mereka rihlah untuk lebih mendalami ilmu tersebut. Meskipun di sana tentunya ada banyak para ulama yang meskipun mereka kendati pun mereka tidak melakukan rihlah, tidak melakukan safar, tapi mereka pun mendapatkan bagian yang besar di dalam ilmu. Seperti Ma'ruf Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau dikelompokkan oleh para ulama sebagai salah seorang ulama yang memiliki karya tulis yang banyak di dalam ilmu, ya, bagian yang banyak dalam ilmu, tetapi beliau tidak pernah rihlah, tidak pernah keluar dari negerinya. Sehingga antum perhatikan barakallahu fikum, jikalau seseorang memang dia ihtimam, memiliki semangat yang tinggi, ya, memiliki hirs, kemauan yang kuat di dalam menuntut ilmu, meskipun dia tidak ditakdirkan untuk rihlah ila kharijil bilad, keluar negerinya, dia pun akan bisa meraih ilmu, meraih bagian yang banyak di dalam ilmu ini. Tayyib. Seperti ini, ada di sekian para ulama yang mereka mendapatkan bagian seperti itu. Ya. Sehingga jangan sampai putus asa seseorang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia rihlah ke hadapan para ulama atau ke negeri-negeri para ulama, tinggal dia apa memupuk, menumbuhkan semangatnya untuk menuntut ilmu di negerinya. Dan alhamdulillah di negeri kita banyak para mustafidin, orang-orang yang bisa memberikan faedah dari kalangan asatidah. Ya. Jikalau antum putari mereka satu demi satu dari satu markas ke markas yang lainnya, maka antum tidak akan cukup waktunya, ya, dan tidak akan habis ilmu mereka untuk antum pelajari. Jikalau di Indonesia saja kita cukupkan untuk mengambil istifadah, ya, dari para mustafidin yang mereka telah meluangkan waktunya dan telah diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di hadapan para ulama. Tanya. Ya, sehingga di sini Rasulullah mengatakan man salaka tariqan, menunjukkan ilmu itu perlu dijalani, perlu ditempuh. Sehingga kata para ulama, Al-Imam Malik, al-ilmu yuzar wa la yazur. Ilmu itu diziarahi, bukan menziarahi. Ya. Sunnah para salafun salih, ilmu itu didatangi, diziarahi, bukan ilmu yang mendatangi. Sehingga hasilnya, ayuhal ikhwah hafizhani wa hafizhakumullah, tatkala ilmu itu menziarahi akan beda dengan ilmu yang diziarahi, ya, karena sunnah salaf sudah hilang. Ya. Sunnah salaf sudah mulai terkikis. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yasluh amru hadhil umma illa bima saluha awaluha. Perkara urusan umat ini tidak akan benar, tidak akan lurus, kecuali dengan membuat benarnya umat yang terdahulu. Dengan apa yang membuat benarnya umat terdahulu? Seperti apa kita bercermin terhadap umat-umat yang terdahulu? Para ulama kita fi tahsilil ilm, dalam meraih ilmu, ya, mereka keliling sana kemari, mereka korbankan waktu, harta dan yang lainnya. Tayyib. Karena mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Ilmu itu apa? La budda minal masruq. Ya, harus ditempuh. Harus ditempuh. Itu dengan kita apa? Melangkahkan kaki-kaki kita. Tayyib. Jadi urusannya bukan punya atau tidaknya uang untuk kita membayar ustaz, tidak. Eh, punya uang saya bisa mendatangkan si fulan dan si fulan. Eh, bukan tergantung kepada itu, tapi yang ingin kita lihat apa, sejauh mana kita apa tahsil al-ilm, mendapatkan ilmu. Bukan bangga, oh saya bisa mendatangkan ustaz fulan, Kenapa? Punya uang. Tain. Ya. Maka ini tentunya perkara yang harus kita kembali untuk mengoreksinya. Ya. Sehingga kita berpikir dari dulu, kok kenapa kita katanya ngaji sudah lama umpamanya. Ya. Tayyib. Cuman hasilnya seperti itu-itu saja. Kalau budda minan nazar, harus melihat kembali. Ya. Kata para ulama apa? La budda min im'anin nazar, harus memiliki pandangan yang tajam. Lihat ke belakang seperti apa perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya. Bagaimana menempuh kita terhadap ilmu? Maka jikalau ilmu itu ditempuh, kita merasakan benar-benar capeknya di dalam menuntut ilmu, fa insyaallah al-ilmu ya'tik, ilmu itu akan datang kepada engkau. Ya. Sehingga kata para ulama, al-ilmu wa in tu'tika atau wa in tu'tihi kulla ya'tika ba'dahu. Ilmu, meskipun engkau berikan semua yang kau miliki untuk ilmu, engkau korbankan apa yang kau miliki untuk ilmu dari waktu dan harta, ya'tika ba'dahu. Ilmu itu akan datang mungkin sebagiannya saja kepada engkau. Ya. Padahal engkau apa? Sudah berusaha untuk mengorbankan semuanya. Tapi mungkin ilmu yang akan kita raih itu cuma sebagiannya atau bahkan sebagian kecil daripada ilmu tersebut. Ya. Karena menunjukkan ilmu Allah SWT yang luas. Al-ilmu ka bahrin zahirin. Ma hawal ilmu. Ma hawal ilma ahadun abada. Ilmu itu seperti lautan yang terhampar. Meskipun ini yang mengatakan seperti itu, lamunannya pendek. Dia ngelamun di pinggir pantai, ya. Lihat pantai, lihat lautan. Kemudian dia apa? Berdendang. Ya. Ilmu seperti apa? Hamparan laut. Padahal yang namanya ilmu itu lebih luas daripada itu. Ya. Lebih luas daripada itu. Karena Allah SWT ingatkan. Ya. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, jikalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dijadikan untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Air lautan tersebut akan habis sebelum tertulisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan yang semisalnya lagi, tidak akan cukup. Ya. Tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ingat, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidhat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah SWT, katakan pula wahai Muhammad, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, ya, kemudian air lautan dijadikan tintanya, kemudian ditambahkan lagi 7 lautan untuk apa? Dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah SWT, ilmu Allah SWT, maka tidak akan cukup, kata Allah SWT, tidak akan cukup. Ya. Sehingga tadi orang yang melamun ini cuma menghayal ilmu Allah itu seperti lautan luas, satu lautan saja apa? Dia anggap sulit untuk memutarinya. Sehingga dia katakan, ma hawal ilma ahadun abadan la walau marasahu alfasana. Seseorang tidak akan bisa mengumpulkan ilmu Allah, ya, mendapatkan ilmu Allah SWT meskipun dia mempelajarinya selama 1000 tahun. Tidak akan bisa. Siapa yang umur kita 1000 tahun? Ya. Atau siapa umur kita yang 100 tahun minimal? Umur kita pendek. Ya. Al-ilmu wasi'un kathir wal umru li nailihi qasir. Ilmu itu sangat luas. Tetapi umur kita untuk meraih ilmu tersebut apa? Qasir, pendek. Seperbagian seberapa? Ya, berapa persen umur kita untuk meraih ilmu tersebut? Ya. Kemudian kita tenang-tenang, santai-santai. Menganggap sepele tentang ilmu. Menganggap di sana ada kewajiban yang lebih tinggi lagi dibandingkan ilmu. Padahal ilmu adalah mabana kulli syai. Ilmu pondasinya segala sesuatu. Tanya. Atau seseorang pendek pikirannya, ilmu itu dipelajari bagi siapa saja yang mau jadi ustaz. Ya. Kita mah jadi ikhwah saja. Tayyib, semua kulluna ikhwah. Semua kita ikhwah, saudara. Ya. Lantas dengan alasan itu apa? Santai-santai menuntut ilmu. Tayyib. Inna lillah. Perlu kita apa? Istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemikiran-pemikiran yang pendek seperti ini. Ilmu itu bukan sebatas itu, tapi ilmu itu untuk meraih posisi kita yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ingin atau tidak kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Itu dengan modal ilmu wal iman. Ya. Sehingga tidak akan terjadi iman kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu Allah SWT kedepankan alladzina utul ilma. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Ya. Sehingga jikalau kita lihat pada ayat-ayat tadi, ya, yang pohon-pohon dan juga lautan yang 7 atau bahkan 8 tidak akan cukup menulis ayat-ayat Allah SWT. Kita perhatikan sekarang, kita tanyakan sekarang kepada diri kita, sudah berapa pena yang kita habiskan dalam menuntut ilmu? Ya. Kemudian seseorang merasa kenyang dari menuntut ilmu. 1 pulpen saja mungkin enggak habis-habis, ya. Habis atau hilang karena dibuang anaknya paling. Itu ya. Lantas dengan itu kita merasa kenyang dari menuntut ilmu. Iya. Jauh ini. 1 lusin saja belum habis. Saya sendiri yang 2 tahun ya, bawa ke sana 2 lusin yang habis apa? 6 biji. Ya, masih sisa 1.5 lusin. Selama 2 tahun cuma habis 60 pen. Tayyib. Sedikit sekali yang dihabiskan untuk ilmu. Ya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan demikian kita akan semakin tahu posisi kita, ya, keberadaan kita di sisi ilmu ini. Ya, betapa kecil peran kita, pengorbanan kita untuk ilmu. Tayyib. Qala al-Imam Bukhari rahimallahu taala wa Imam Muslim, keduanya meriwayatkan an Muawiyah ibn Abi Sufyan qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia di dalam agamanya. Ya, faqih bimana al-fahm. Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Ya. Sebagai bukti bahwasanya Allah SWT menginginkan kebaikan terhadap hambanya, terhadap diri-diri kita, yaitu dengan Allah SWT fahamkan kita terhadap urusan agama kita ini. ya, Islam, bagaimana kita berislam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajib. Sehingga mafhum yang kata Ibnu Hajar rahimallahu taala, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dia untuk memahami agamanya. Menunjukkan apa? Tidak ada alamatul khair, tanda kebaikan terhadap orang tersebut, ketika Allah SWT haramkan dia untuk memahami agamanya. Ya dan billah. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullahu taala, wa amrun hadhihi fawaiduhu wa awaqibuhu wa manafi'uhu la yakunu nailuhu illa bil jiddi wal ijtihadi wat ta'bi wa sahril layali. Kata beliau, perkaranya dari faidah-faidahnya ini dan kesudahan yang baik serta manfaat daripada ilmu tiada lain bahwasanya ilmu tidak akan mendapatkannya, tidak akan didapati kecuali bil jiddi, dengan kesungguhan, wal ijtihad, dengan keseriusan. Ya. Jikalau kita ingin mendapatkan ilmu, harus ada kesungguhan, keseriusan, bukan mainan, bukan ngisi waktu luang saja. Ya. Atau kata istilah ikhwah sekarang apa? Bukan hanya untuk saya dianggap temannya, masih ahli sunnah, masih senang nuntut ilmu, berarti masih ahli sunnah. Tidak. Atau bahkan di balik itu, menuntut ilmu hanya untuk apa? Setor muka saya. Tidak. Masih kelihatan nih muka saya di majelis. Tidak. Tidak. Niatkan ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah. Yang namanya ibadah Buddha minal mahabbati wa ta'zimi wal ijlal, harus disertai kecintaan, ya, pengagungan, penghormatan. Bahkan yang sering atau dengar bahwasanya ilmu adalah min afdalil atau min afdalil ibadat, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling mulia. Karena Rasul katakan sahalallahu bihi tariqan ila jannah, kunci untuk mendapatkan ilmu tiada mendapatkan jannah tiada lain dengan jannah, kuncinya untuk mendapatkan jannah tiada lain dengan ilmu, afwan, ya. Untuk mendapatkan jannah tiada lain kuncinya dengan ilmu. Tanya. Jadi ada keseriusan, kesungguhan, kemauan yang keras dari diri kita masing-masing, yang memang tabiat manusia disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, likulli amalin sirrah. Ya. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Wa likulli sirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa futur, masa loyoknya. Ya. Tidak semua kita apa senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, lah tidak, itu tabiat manusia, turun naik, ya, ada kalanya semangat, ada kalanya loyo dalam menuntut ilmu, dalam beribadah pun yang lainnya seperti itu, ya. Sehingga apa, terus untuk kita muhasabah dan pandai duduk-duduk, pandai berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat, sehingga akan menggugahkan semangat kita pula dalam menuntut ilmu. Lihat ke depan, jangan lihat sekarang ini dalam kita meraih ilmu. Jangan ingin kita lihat langsung nampak hasilnya dalam meraih ilmu, seperti yang akan disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Tapi lihat di belakang dalam kita menuntut ilmu, yaitu apa? Al-Jannah. Al-Jannah, keriduan Allah SWT, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan sampai putus asa, saya menuntut ilmu dari dulu sampai sekarang tapi masih ngeblank aja katanya, ya. Masih segitu-gitu aja, masih jalan di tempat, masih mabni, ya, enggak mu'rob, seperti itu. Jangan putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah SWT akan ganti hal itu di sisinya insyaAllah ta'ala. Dan juga ilmu akan didapati dengan ta'bi, ta'ab, kecapean tadi, rasa capek. Wajar kalau dalam menuntut ilmu kita apa, sakit pinggang, ya, duduk terus. Baik. Makanya kalau orang-orang Yaman kalau enggak mau sakit pinggang apa, pakai habwa, ya, pakai ikat pinggang. Dia duduk berjam-jam juga pak santai, atau pakai kursi. Tapi Allah Ta'ala alam, ini kurang adab sebenarnya, ya, dalam menuntut ilmu. Ya. Banyak kita saksikan guru-guru kita duduk biasa, ya, di atas tikar, muridnya pakai bangku. Ya. Dan juga wasahri layali, ilmu itu didapati dengan melek malam, ya, begadang malam. Ya, kalau warkop, warung kopi, ya, ataupun warung-warung yang lainnya, mereka berani untuk apa melek malam sampai tertulis apa 24 jam, ya. Itu apa lidunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama utitum, tidaklah kalian diberikan afwan, di mereka-mereka para ahli dunia berani mengorbankan waktu mereka, berani bergantian waktu mereka untuk mendapatkan dunia yang sedikit, ya. Bahkan jika kita lihat tidak ada waktu mereka untuk menikmati dunia tersebut, ya, karena hari-harinya mereka korbankan untuk meraih dunia yang sedikit, ya, hari-harinya mereka habiskan untuk dunia yang sedikit. Maka fama baluna, bagaimana dengan keberadaan kita? Apakah kita mau kalah dengan mereka? Ya. Ahli dunia semangat dengan dunianya sehingga mereka kuat dalam melek. Maka kita pun sebagai ahlul akhirah harus kuat pula dalam meraih kebahagiaan akhirat tadi. Ya. Jangan sampai satu jam saja kita ngantuk. Ya, ya, dan billah syaitan berusaha untuk menggoda kita, menggelincirkan kita daripada ilmu. Jadi dibutuhkan apa? Sahril layali, begadang malam. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Siang hari yadur ma'al ulama, di siang hari berputar menuntut ilmu, di malam hari apa? Tinggal waktu merojam. Waktu tidur mereka digunakan untuk murajaah, untuk mudzakarah, mutalaah ilmu. Tayyib. Itu keberadaan para ulama sehingga kita masih kecil, belum ada apa-apanya. Ya. Belum ada apa-apanya dari pengorbanan kita, dari malam-malam kita. Ya. Kita ketimbang gelok istilahnya, ya. Sangat menyesal jikalau kita tidak tidur. Itu yang ada pada kita. Sayang. Satu waktu tidak buat tidur itu sayang. Dibandingkan apa? Sayang satu waktu itu hilang begitu saja. Dengan tidur. Oleh karena itu para ulama, mereka berani meninggalkan perkara-perkara daruriyat seperti makan, minum, tidur. Untuk apa? Meraih ilmu. Mereka tinggalkan perkara-perkara tersebut yang padahal itu adalah daruri, perkara yang selayaknya untuk mereka apa? Mendapatkannya, hak mereka. Tayyib. Tapi mereka apa? Meninggalkannya dalam rangka ilmu. Ya. Dinukilkan dari salah seorang guru Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya dia apa? Yaqillu minat ta'am, sedikit makan. Kenapa? kata Ibnu Taimiyah, dia itu sedikit makan, fayakhafu idza kathara al-aqlu kathara ad-dukhul ila al-hammam. Dikhawatirkan kalau banyak makan dia akan banyak masuk WC pula. Sehingga apa? Waktu banyak terbuang. Itu para ulama seperti itu. Sehingga apa? Berani meninggalkan daruriyat, perkara yang daruri, yang mendesak, dikhawatirkan akan terbuangnya waktu. Akan terbuangnya waktu. Qala Yahya ibn Abi Katsir, dikatakan oleh Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilma aw la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Akhrajahu Imam Muslim fi sahihi. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Yahya ibn Abi Katsir dalam Kitabul Masajid fi bab awqatis salah. Bab waktu-waktu salat. Apa kaitannya? Al-Imam Muslim mengeluarkan riwayat Yahya ibn Abi Katsir, padahal beliau cantumkan dalam sahihnya di Kitabul Masajid bab awqatis salah, waktu-waktu salat. Mana yang menunjukkan perkataan beliau waktu-waktu salat? Tidak ada. Sehingga para ulama ta'ajub, kagum dengan pembawaan riwayat yang disebut oleh Imam Muslim yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa? Judul kitab. Tidak ada kaitannya dengan judul kitab. Sehingga para ulama banyak yang berusaha untuk menerangkan, untuk mentafsirkan kenapa Imam Muslim membawakan riwayat Yahya ibn Abi Katsir dalam Kitabul Masajid sementara tidak ada kaitannya dengan hal itu. Sebagian ada yang mengatakan demikian, sebagian yang lain mengatakan demikian. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Qadhi Iyadh dan yang lainnya dari para syuruhat Sahih Muslim rahimahullah taala. Ya. Sehingga para ulama dicantumkannya riwayat Yahya ibn Abi Katsir tidak akan didapati ilmu dengan badan yang santai. Rahatil jasad, badan yang santai, ya. Badan yang tenang, yang enak, yang senang. Tidak akan didapati seperti itu ilmu. Ini kata para ulama apa? Tasliyatan lahu, sebagai hiburan bagi Imam Muslim sendiri. Fi tahsilil ilm, dalam meraih ilmu, ya. Setelah beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang memuat tentang faedah yang sangat banyak dan mulia yang menerangkan tentang waktu-waktu salat, maka beliau sebutkan riwayat ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As sahabiyun jadid mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa setelah beliau tempuh ilmu itu dengan apa? Jasad yang capek, badan yang capek, kondisi yang capek, bukan dengan apa? Kondisi yang rohah, yang senang, ya. Datang ke markis ilmu, dia kira, oh saya kira yang namanya markis ilmu itu seperti apa? Hotel berbintang, ya. Ternyata apa? Panas, tidak ada AC, tidak ada kipas, makanan, waduh, cuma nasi saja sama kangkung umpamanya. Iya. Tayyib. Belum dia nanti ke Yaman, cuma nasi sama kentang. Ya. Sebagian pondok cuma nasi saja. Nasi kuning. Ya. Tayyib. Di gambar-gambar yang antum lihat tentang damma, tentang yang lainnya, ada ayam itu wallahu alam sebulan sekali atau seminggu sekali kalau ada. Ya. Seperti yang anak alami cuma seminggu sekali. Yang lainnya apa? Roti dua kali pagi sore, siang nasi sekali. Temannya apa? Kalau ada kentang-kentang, kalau enggak ada nasi saja. Tayyib. Kalau enggak ada nasi saja sudah dimakan. cuma ada rasanya asin seperti ini. Sehingga itulah ilmu tidak akan didapati dengan kesenangan, ingin senang, ingin serba mewah, wah, ya. Kalau serba mewah, ya sekarang seperti kita, ya, kita berangkat dari rumah ke majelis ilmu, pulang sudah ada kopi, teh, yang lain, ya. Pulang tinggal buka kulkas, siap minuman segar dan yang lainnya. Tayyib. Rohah semua yang kita dapati sekarang ini. Senang dan enak dalam kita menuntut ilmu. Tetapi para ulama, mereka tidak akan mendapatkan ilmu dengan rohatil jasad, ya, dengan badan yang santai, yang tenang. Tayyib. Nas'alullah ta'ala at-taufiq. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, la yudrakul ilmu illa bis-sabri 'ala ad-durri. Dzakarahu anhu al-Khatib fil Faqih wal Mutafaqih. Kata Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala, tidak akan didapati ilmu kecuali dengan sabar dan apa? Atau kecuali dengan kesabaran atas apa? Bahaya, atas kesulitan. Ya. Tidak akan didapati ilmu kecuali dengan sabar ketika menghadapi kesulitan. Iya. Sabar menghadapi kesulitan. Ya. Menghadapi tidak bisa mungkin seperti yang lain. Yang lain masya Allah bisa masak tiap hari, ya. Bisa pesta makan ayam, ya, atau bisa pesta makan ikan. Ya, itu sabar seadanya. Kalau yang belum pernah mondok enggak terbayang seperti apa ini. Tapi antum yang sudah pernah mondok di Indonesia saja akan terbayang. Ya. Atau antum bisa tanya ke anak antum. Anak antum ketika di pondok ya senang tiap bulan dapat kiriman. Coba anak orang lain yang mungkin tidak sama seperti anak antum. Lihat temannya punya madu, dia cuma jilat-jilat lidah saja. Ya. Sehingga banyak kesenjangan, banyak timbul akhirnya anak-anak apa? Suka nyuri. Di pondok seperti itu. Karena tadi melihat kok orang lain banyak makanannya, saya enggak ada. Syaitan ini. Tayyib, terjadi kesenjangan tadi. Tayyib. Sehingga itu perlu diarahkan, ya. Perlu dibagi-bagi, kalau anak seperti itu perlu diajari sedekah, ya, bagi-bagi sama temannya yang lain seperti itu. Jadi jangan heran. Maka apa yang namanya menuntut ilmu harus sabar menghadapi berbagai macam kesulitan, ya. Begitu kesulitan uang harus sabar, mungkin berbulan-bulan tidak apa, tidak mandi pakai sabun, ya, nggak ada yang ini. Tuh. Sampai Abu Hatim disebutkan selama beberapa bulan, 8 bulan atau sekian bulan, beliau tidak pernah atau hilang, tidak pernah memiliki satu peser dirham pun, ya, apalagi dinar. Sampai pada akhirnya beliau apa? Jual bajunya satu demi satu untuk apa? Bisa belajar. Yang beliau kepikiran itu bukan bisa apa? Beli bakso. Keluar dari ma'had lompat lari, ya, tengah malam buat cari warung. Tuh, anak-anak umpamanya enggak sabar ini. Makan nanti jam 8 katanya pagi. Jam 7 sudah nongkrong di warung. Iya. Tuh. Maka yang kepikiran oleh Abu Hatim itu bagaimana caranya saya bisa nulis? Bisa beli alat tulis, apa beliau rela jual bajunya satu demi satu. Pada akhirnya habis pula bajunya. Apa yang dia miliki, ya. Sehingga para ulama yang dijual itu baju, bukan kitab, ya. Sekarang kebalik santri, gak ada uang jual kitab, ya. Yang penting dapat uang, bisa apa? Bisa ke warung. Taib. Akhirnya jual kitab. Ini kebalik. Kalau para ulama sangat-sangat menginginkan kitab, mendingan apa? Jual yang lainnya daripada kitab. Tuhnya, karena itu adalah modal utama dalam mendapatkan ilmu. Tayyib. Maka ini nasihat bagi antum memang mungkin kurang cocok ya. Ya minimal yang sudah punya anak, yang sudah dipondokkan, atau nasihati anak-anaknya seperti itu. Ya, sabar loh ketika tidak di atau ketika terlambat kiriman tuh harus sabar. Ya. Jangan ngancam saya tidak dikirim bulan ini, pokoknya saya enggak mau mondok lagi. Tayyib. Saya tidak belikan HP jenis ini tidak mau mondok lagi. Alhamdulillah. Ya terus ya anak-anak kita mungkin yang sudah bisa mondok digambarkan seperti apa kehidupan para ulama. Mereka itu sudah punya kesenangan. Ya. Puncak kesenangan dalam menuntut ilmu sekarang anak-anak kita. Tidak didapat kesulitan yang ada pada para ulama. Wa qala aidan kama fi al-masdar as-sabiq, sama yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wal Mutafaqih. Kata Imam Syafi'i, la yutlabu ahadu hadzal ilma wa la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhaiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, ya, tidak akan menuntut ilmu, artinya mendapatkannya bil mulki, dengan kekuasaan, ya, merasa dirinya raja, penguasa, ya, punya kekuasaan sini, ta'al, ya, ulama untuk apa ngajar di tempat saya, tayyib, merasa punya kekuasaan, punya harta, comot sana sini, ya, cari yang dia sukai dari orang-orang yang bisa ngajari dirinya. Kata Imam Syafi'i, la yatlubu ahadu hadzal ilma bil mulki. Ya, hasilnya itu kurang. Wa izzin nafsi, atau dia merasa mulia. Merasa mulia dirinya. Merasa tinggi. Sudah kita sebutkan, ya, seorang penguasa yang datang kepada Atha' bin Abi Rabah. Dia tidak bangga dengan kekuasaannya, justru dia datang kepada seorang alim. Atau ilmu tidak akan bisa dicari dengan merasa jiwa yang mulia. Ya. Saya merasa kaya. Atau di Yaman apa? Ana qabili. Ini orang-orang Yaman ketika menghadapi kesulitan, sebagian mereka mengatakan ana qabili, saya itu apa? Qabilah terpandang. Masa sih saya harus masak umpamanya? Masa sih saya harus piket umpamanya? Atau mungkin di sini saya anak ustaz umpamanya. Kalau ada anak ustaz mondok. Baik. Atau saya ya, keponakan ustaz dan yang lainnya. Dia bisa berillah. Ya. Dan yang atau saya kalau di Cikarang saya itu anak orang yang paling kaya, ya. Masa saya harus gini di sini? Baik. Tidak akan didapati ilmu itu dengan merasa jiwa yang mulia, tidak mau untuk merasa rendah dalam mendapatkan ilmu. Ya. Tidak akan, kata Imam Syafi'i. Kemudian apa yuflih, dia berhasil dengan menuntut ilmu, tidak akan ada. Ini apa? Mujarrab. Ya. Tajarub yang mujarrab. Pengalaman yang sudah terbuktikan oleh para ulama. Ya, terbuktikan oleh para ulama. Seperti itu. Walakin man talabahu bi dhullin nafsi, akan tapi yang mencari ilmu dengan merasa jiwa yang rendah. Ya. Wa dhaiqil 'aish, dengan kesempitan bekal kehidupan, wa khidmatil ulama, dan membantu para ulama, aflah, dia berhasil. Dia beruntung mendapatkan ilmu dengan merasa jiwa yang hina, yang rendah. Meskipun mungkin antara kabilah dia dengan kabilah gurunya lebih tinggi dia, atau dari segi dunia dia lebih kaya daripada gurunya, dia harus merasa apa? Rendah dirinya, karena dia butuh ilmu. Ya, karena dia butuh ilmu. Dan juga apa? Diraih dengan bekal hidup yang sempit. ya, karena sudah kita sebutkan ya. Kalau orang menuntut ilmu banyak uangnya, banyak perbekalannya, yang dia kepikir itu apa? Makan dan makan terus. Besok masak apa ya? Besok beli apa? Besok jajan apa? Itu yang kepikiran. Kalau bekalnya banyak. Tapi kalau bekalnya sedikit, dibelikan jajan, saya enggak bisa beli kitab. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan sehingga uang tersebut macet terus. Seperti itu keberadaannya. Sehingga tadi ya, banyak perbekalan, banyak pemborosan, sehingga akhirnya banyak waktu juga yang terbuang ya, dengan kekenyangan dia apa? Semakin ngantuk dan ngantuk. Wa khidmatin ulama, dan juga dengan membantu para ulama, berkhidmah, melayani para ulama, membersihkan diri sebagai pelayan para ulama ya. Sebagai tajarrub Tayu Anas Ibn Malik dan yang lainnya, sampai pun para ulama mereka apa? Berani mengabdi di sisi para ulama, terserah mau dijadikan pembantunya, tukangnya ya, ataupun tukang jaga rumahnya, tukang bersih-bersih kebunnya. Yang penting apa? Khidmatil ulama, dia bisa apa? Takhasus nanti nih. Jadi mereka sasarannya itu bukan ingin gaji, uang, ya, ingin ilmu. Ya, ketika mereka melayani para ulama, sasarannya ulama. Ya, seperti antum mungkin yang mampu Saudi Arabia. Jadi sasaran pokoknya bukan ingin jadi supir syekh supaya gajinya besar, tidak. Ilmu sasaran utamanya. Ya, bisa mulazamah dengan dia. Untuk apa kita jauh-jauh kalau hanya untuk sekedar dunia saja? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi.